Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudah ila yaumiddin amma ba'd. Ayyul fawitin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kajian kita di pekan yang keempat di bulan yang berbarokah ini. Kita membaca bersama kitab Idhah Al-Mahajjah. Betul Allah, saya lupa bawa, salah bawa kitab. Halaman berapa sekarang? 30. Berkata musannif hafizahullah ta'ala, beliau mengandalkan bab wujubut taslimi linususil kitab wa sunnah, wajibnya pasrah kepada nas-nas Al-Quran dan as-sunnah. Setelah kemarin yakni mu'alliful kitab, penulis kitab ini membahas tentang masalah tidak sah satu amalan kecuali sesuai dengan sunnah dan ajarannya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka setelah kita mengetahui bahwasanya itu adalah amal yang diajarkan oleh beliau, kewajiban kita itu adalah taslim, tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala firman, fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu. Ada satu kalimat yang perlu difahami dalam ayat ini. Kalau kita terjemahkan apa adanya, maka tidak. Wa rabbika, dan demi Tuhanmu. Jadi fala wa rabbika, maka tidak dan demi Tuhanmu. Tapi kalau kita lihat semua yakni atau semua terjemahan di aplikasi maupun enggak, kata-kata tidak itu hilang. Maka demi Tuhanmu itu dalam bahasa Arab namanya kalimatun nafi ziyadah. Kalimat nafi la ma dan semisalnya, tapi tidak mengandung makna tidak. Dan itu artinya adalah penguat yang sangat kuat. Itu artinya adalah at-ta'kid, penguat yang sangat kuat. Semacam firman Allah Subhanahu wa taala, La uqsimu bihadzal balad. Itu terjemahannya bukan saya tidak bersumpah dengan negeri ini. Tapi terjemahnya adalah benar-benar saya bersumpah dengan negeri ini, tanah Mekah maksudnya, kota Mekah. Dari mana lafaz benar-benar itu muncul? Dari lafaz la. Kok aneh? Iya, itu dalam istilah ilmu nahwu namanya la zaida. La yang artinya itu adalah apa? Yang artinya malah menjadi kalimat penguat. Maka dalam bab ini artinya adalah fala wa rabbika, maka benar demi Tuhanmu. Itu mana yang pertama? La di situ adalah artinya penguat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tatkala bersumpah dalam Al-Qur'an atas nama makhluk, yakni wattini wazaitun wa turi sinin wal asr wal duha wasyamsi wadhuhaha dan berbagai ayat yang lain, sumpah Allah itu mengandung dua makna. Mana yang pertama? Menunjukkan bahwasanya makhluk-makhluk itu makhluk-makhluk yang agung. Mana yang kedua? Yang akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sumpah itu perkara besar, karena butuh apa? Sumpah. Lah, kalau Allah itu sudah bersumpah atas nama dirinya, itu menunjukkan perkara yang disebut itu adalah perkara yang sangat besar sekali. Lebih besar dibandingkan kalau Allah bersumpah itu pakai makhluk. Kalau kita membaca firman Allah, wal asr, innal insana lafi khusr, demi waktu asar, sungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali yang beriman, beramal soleh, dan berikutnya. Itu menunjukkan waktu asar itu penting, agungnya waktu asar. Yang kedua, agungnya masalah bahwasanya manusia itu harus memahami semua orang itu hukumnya merugi kecuali ini dan itu. Lah, kalau sampai ayat itu dibuka dengan sumpah dengan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya sendiri, maka berarti pembahasan yang dibahas setelahnya itu adalah melebihi sumpah-sumpah yang lain, melebihi ayat-ayat yang dalam sumpah yang lain. Dan dalam ayat ini ada dua penguat yang sangat kuat. Satu, sumpahnya Allah pada dirinya sendiri. Yang kedua, pakai la zaidah. Jadi pakai la zaidah. Maka pembahasan yang dibahas itu satu masalah yang sangat penting dalam agama. Apa kira-kira itu? Rabbuna Jalla wa'ala mengatakan la yu'minun. Mereka itu tidak dianggap beriman. Hatta yuhakimuka, sampai mereka itu mau berhakim, bertahkim kepadamu, mau mengambil, yakni mau menetapkan hukum kepadamu, fima syajara bainahum, dalam perkara yang mereka perselisihkan, thumma la yajitu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak merasakan, tidak mendapatkan dalam diri mereka ada perasaan haraj, ada perasaan berat, ada perasaan sumpek, ada perasaan gundah. Mimma qalaita, terhadap apa yang kau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar tunduk patuh kepada hukummu. Ayat ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekuat ini pembahasan mengenai masalah taslim, karena ayat ini turun dalam satu perkara yang mungkin oleh sebagian orang dianggap itu bukan masalah kerasulan. Ayat ini turun berkaitan dengan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berjalan gitu ya, melewati persawahan Madinah, perkebunan Madinah. Dan kita tahu Madinah itu lembah. Madinah itu lembah kayak Mekah. Lembah itu berarti datarannya itu datarannya itu gak rata, jadi ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi. Lah, tatkala itu ada aliran air dari atas, entah air hujan, entah air apa. Lah, apa itu? Tengkarlah antara dua sahabat yang jejeran tonggoan sawah. Yang tongon, namanya manusia, kekiran barang menungso. Ini antara dua sahabat yang rentana memperebutkan siapa yang berhak untuk mendapatkan air terlebih dahulu. Maunya yang atas, aku kucing duur tak isi se, kalau nanti ada sisanya ke kamu. Itu yang bawah, gak iso, yo aku lah gak koman, ke aku sih. Kemudian nanti kalau aku sudah cukup, yang ke aku tak buntu, baru ke kamu. Nah, itu Rasulullah SAW qadarullah lewat. Akhirnya mereka matul sama beliau SAW atas kasus yang mereka hadapi. Rasulullah SAW melihat kondisi lapangan yang ada, maka beliau mengatakan, mas, sampean yang di atas isiin dulu, tapi jangan banyak-banyak, sekedar apa itu? Cukup sekedar basah, segera alirkan ke bawah. Maksudnya Rasulullah itu ben yang dua-dua, tapi tetap bagaimanapun juga yang atas itu dahulu. Qadarullah, yang atas itu miliknya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu kan sepupuan dengan Rasulullah SAW. Ini yang bawa mirip sahabat Angsor. Ya kotor Allah sahabat Angsor kurang tak temperamen. Ini begitu Rasulullah SAW memutuskan semacam itu, beliau itu nyeletuk yang nyakit hati. Jadi beliau mengatakan, ya Rasulullah, keputusan jenengan ini apa hanya gara-gara Zubair itu masih ponakan jenengan sendiri? Ini masih sepupu jenengan sendiri. Rasulullah SAW marah sekali. Ini kenapa? Karena beliau sudah menginginkan keputusan yang terbaik. Jadi yang atas itu jangan sampai penuh, nanti khawatir airnya habis. Secukupnya lah, wes apa adanya, kemudian dialirkan ke yang di bawahnya. Akhirnya ada dikomentari semacam itu oleh sahabat tadi, Rasulullah SAW malah mengatakan, ya sudah kalau begitu Zubair, ini penuhi tempatmu dulu sampai penuh airnya. Ini orang siswai baru turunkan. Ini orang siswai baru diturunkan. Tatkala itu turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, ayat ini turun. Ini fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajitu fi anfusihim harajan mimma qalait wa yusallimu taslima. Wallahi, demi Allah, demi Tuhanmu, mereka tidak dianggap beriman sampai mau bertahkim, berhukum dengan hukum yang keputuskan, dan tidak mendapatkan dalam diri mereka perasaan enggak srek, perasaan apa ya, jengkel, perasaan enggak pas itu dengan hukum yang kau tetapkan, dan mereka mau tunduk dengan setunduk-tunduknya. Kenapa para fitnah azanillah wa yakub? Masalahnya bukan ini, masalah dunia dan masalah akhirat. Itu masalah persengketaan yang sudah ditetapkan hukumnya oleh seorang rasul. Yang sudah ditetapkan hukumnya yakni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka seharusnya seorang mukmin kalau menghadapi kasus-kasus semacam itu bukan melihat ini masalah dunia, bukan melihat ini masalah sawah, tapi melihat ini adalah keputusan seorang rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajibannya adalah tunduk, pasrah dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Lah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kok ayat itu sekuat itu untuk menunjukkan kepada umat bahwa meskipun dalam masalah dunia sekalipun, dalam masalah duit, dalam masalah kerja, dalam masalah apa, tapi kalau sudah ada hukum syar'i, tidak ada jalan kecuali harus tunduk dan patuh. Kalau sudah ada hukum syar'i, maka tidak ada jalan kecuali harus tunduk dan patuh kepada ketetapan yakni Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya, kalau dalam hukum akhirat mungkinlah, ngono ya. Salat itu 5 waktu, ya mungkinlah dalam hukum akhirat. Dalam arti enggak usah ditawar-tawar bang mapat ngono. Jadi salat maghrib itu 3 rakaat, enggak usah ditawar, jangan ditawar 2. Ini puasa Ramadan itu 1 bulan, jangan ditawar, enggak usah nawar-nawar 1/2 bulan. Puasa itu dari maghrib, dari subuh sampai maghrib, jangan ditawar sampai zuhur. Ya. Artinya misalnya, itu mungkin orang itu banyak tunduk dan patuh karena masalah ritual, kata mereka. Masalah ritual, dan itu adalah masalah ritual. Tapi ini tuh masalah duit, masalah sawah, masalah kerja. Lah apa kerja-kerja diatur bareng? Ya kan kerja diatur, ono riba, ono apa? Ini hukum jual beli itu ada aturannya, hukum sawah pun ada aturannya, hukum kepegawaian pun ada aturannya, hukum ini. Loh, ini kan masalah dunia, ngapain ada aturannya? Bukan masalah dunia dan akhirat. Ini itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam itu agama sempurna, ngatur dunia dan atur akhirat. Tatkala sudah ada aturannya, meskipun itu urusan dunia, maka kewajiban seorang muslim adalah tunduk dan patuh. Jadi tunduk dan patuh. Tetap dengan satu penjabaran yang sudah sering kita ulang-ulang. Hukum awal itu tunduk patuh. Meskipun syariat Islam itu enggak pernah ada yang doktrin murni. Mesti semua perintah ada maslahat, semua larangan ada mafsadah. Tapi kalau semua perintah itu hanya dikaitkan dengan maslahat dan mafsadah, itu bahaya. Tatkala ada orang yang tidak mampu memahami maslahat, tidak mampu memahami masalah, itu hanyalah jalan. Dan otak manusia kan beda-beda, tergantung bagaimana punya ini, tergantung dia itu senang apa tidak. Nek senang apapun didulai maslahat, nek gak senang apapun didulai mafsadai. Wong guru ini gak senangi atletis, ini gak senangi krempeng. Istilahnya berdua ini beda aja. Ini ya, masalah beda. Ini beda aja. Ini misalkan, ini macam-macam tergantung bagaimana cara lihat. Mana pernah naik taksi? Zaman dulu orang naik Grab. Duh, naik taksi. Mana bawa? Ngerti anak dengan pakaian ini dipanggil Gus. Ini ya Gus. Namanya Gus. Dari mana dulu ya kok pakaiannya ini? Ini Gus. Iya Gus yo. Orang yang dekat sama Tuhan itu meskipun mati ku ngekei manfaat wong urip. Maksudnya Pak? Ngono ya. Gustur itu loh Gus. Gustur. Terus ngomong Gustur. Gustur itu wong wis mati tapi nguripi wong urip. Ngono. Karepe opo pikiranku ngono. Jelasnya ngono. Ya itu gara-gara anu makam Gusto jadi parkiran rame, dodolan rame, dadi ngono rame. Macam-macam. Wala pikiran ini wala. Jadi cara pandang mereka itu baik. Kenapa? Ya karena pandangnya baik gitu loh. Tapi cara pandang yang lain kan jadi syirik. Jadi ini kesyirikan. Bukan dodolan syirik. Tapi ya minta-minta gitu dan macam-macamnya. Yang semacam itu. Lah, pembahasan yang semacam itu. Jadi kalau diserahkan pada titik maslahat mafsada, orang yang enggak mau memandang maslahat menolak. Yang enggak mau memandang mafsada, enggak mau menghindari. Oleh karena itu, jadi titik maslahat mafsada itu pasti. Tapi itu dinomor 2 kan pembahasannya. Pembahasan awal sami'na wa ata'na, tunduk dan patuh. Kemudian atas landasan tunduk dan patuh itulah kemudian dicari maslahatnya. Kalau kemudian Allah dan Rasul sudah menyebutkan, alhamdulillah. Kalau enggak, dicari-cari. Kalau enggak ketemu, tunduk dan patuhlah, pasti ada maslahat. Ini pasti ada maslahat. Dan dengan cara berpikir semacam inilah dulu para ulama ini berjalan. Dulu para ulama itu berjalan. Lihat tatkala Mu'adzah itu muridnya Aisyah. Dia ngomong sama ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, dia mengatakan ya ummul mukminin, wanita haid itu loh, ngapain yo? Kok ninggalkan sholat gak dikodo? Ninggalkan poso dikodo? Ini kalau kita teruskan kan, padahal sholat kan lebih besar timbang poso, kan mesti ini kan ngono toh. Ini mau diterus-teruskan ngomong itu. Tapi riwayat yang terakhir itu ora ono. Itu tambahanku dewi. Tapi kalau dipikir-pikir, kan seharusnya sholat itu lebih penting di kono, kan? Oh, lebih penting, lebih agung, lebih besar dibandingkan dengan puasa. Nih puasa di kono, kok sholat gak ikut piye? Aisyah sebenarnya kalau mau jabarkan, bisa aja kayak para ulama menjabarkan. Tapi beliau tidak ingin untuk menjadikan itu titik awal. Beliau hanya mengatakan, ini beliau hanya mengatakan, aharuri ya tun ans, sambil mengkhawarij itu. Kok protes barangku? Karena di zaman itu orang yang kelompok sesat yang memprotes salah satu hukum ini itu orang khawarij. Maka begitu Mu'adzah senyini murid dekatnya kok ikut-ikut ngomong semacam itu, Aisyah jadi ngomongnya rotok ketus. Ini aharuri ya tun ans, sambil itu orang khawarij itu. Maka dia mengatakan, enggak kok, aku cuma tanya. Maka Aisyah mengatakan, dulu di zaman Rasulullah kami itu haid. Terus kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan enggak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ya wis titik. Ngono. Ini. Kami dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu haid, mengalami haid. Tatkala kami ninggalkan puasa disuruh mengqadha. Tatkala kita ninggalkan salat enggak disuruh mengqadha. Selesai jawabnya. Jawabnya pakai kaidah sami'na wa ata'na. Meskipun kalau dipikir-pikir yang kemudian dibahas oleh para ulama yang belakangan sangat ketemu. Kenapa kok begitu? Kenapa? Puasa itu tahunan. Puasa itu syariat tahunan. kalau dia haid itu 7 hari, disauri selama 11 bulan enteng. Saulan sedino ngono ya, lak lunas. Saulan sedino, lunas. Apalagi nek langsungan, malah cepet. Enteng. Ini. Tapi nek salat terus dikolok ya remek. Ini. Wong salat itu harian. Dan haid itu apa? Bulanan. Setiap kali selesai sholat, selesai haid, itu punya kewajiban kolok sepekan. Itu nek haidnya 7 hari. Dan nek haidnya 10 hari. Ini. Ini. Nek haidnya 10 hari. Nek haidnya lebih daripada itu. Layak remok. Ini. Haid misalkan sampai 14 hari, sebagaimana dalam madhab Ahmad. Haid itu bisa sampai 14 hari. Ini. Haid 14 hari. Misalkan itu. Setiap bulan haid itu misalkan 14 hari. Lah. Kodok ya layak api. Ini. Selesai sholat, selesai haid, suci, ngunkum mengkodok 14 hari. Iya, remek. Anggaplah menggunakan madzhab para ulama yang mengkodok itu bisa dicicil. Jadi selama 14 hari berikutnya, sholat itu mesti ganda. Subuh pimpindo, luhur pimpindo, asar pimpindo. Layak remek. Sampai selesai masa itu. Karena berat, maka titik yang ini diberi keringanan. Itu kalau mau dijabarkan. Tapi kan iso yang dibantah. Wong iku cara berpikir orang aja. Apa nih? Gak susah blas. Wong salat subuh 2 kali padha karo zuhur kok. Ngene. Zuhur 2 kali juga berat. Wong kok beli abadiah 2-4 rakaat 4 rakaat. Kan iso yel-yelan. Ngene. Wong ngeyel gampang melek. Tapi kalau sudah menggunakan jawaban Ummul Mukminin Aisyah, masalahnya selesai. Kami di zaman Rasulullah SAW itu dulu haid diperintahkan untuk mengolok sholat, mengolok puasa, dan tidak diperintahkan untuk mengolok sholat. Taib. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama kana qawlul mu'minin, adalah ucapannya orang-orang yang beriman. Ka innama kana qaulal mu'minin, adalah ucapannya orang-orang yang beriman. Idza du'u ila Allahi wa rasulihi, apabila dipanggil yakni kepada Allah dan Rasul-Nya, liyahkuma bainahum, untuk menghukumi antara mereka, yaqulu, mereka mengatakan, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Kenapa para jamaah sekalian? Islam itu, syariat itu tidak pernah datang dengan syariat yang dimustahilkan oleh akal. Tapi bisa jadi datang dengan syariat yang enggak mampu difahami oleh akal. Ini enggak mampu difahami, iya ada. Tapi mustahil enggak ada. 1 + 1 = 2. Kemudian syariat mengatakan 1 + 1 = 11. Enggak ada. Ini. Tapi kalau enggak difahami itu banyak. Tergantung kadar kemampuan seseorang. Ada yang mampu mendeteksi dengan sampai pada titik-titik yang sangat jeli. Ada yang tidak mampu. Ini. Dalam masalah kalau kita mengaji maqasidus syariah. Ini sampai sebagian para ulama itu berusaha untuk deteksi syariat itu kenapa begini, kenapa begini. Berawal dari sami'na wa ata'na. Tapi kemudian berusaha untuk memunculkan hikmah. Kenapa takbir itu kok begini? Kenapa mulai sholat itu kok pakai takbir? Kenapa kok ngangkat tangan? Kenapa tangan-tangan itu kok begini? Silakan begitu ya. Dicoba ditelusuri satu demi satu. Kenapa kok pembulangan sholat itu pakai Allahu Akbar, gak pakai Alhamdulillah? Ini dan macam-macamnya. Itu mereka berusaha untuk mencari. Dan itu boleh-boleh aja. Tapi setelah kaidah. Sami'na yani wa ata'na. Sami'na yani wa ata'na. Yani tab. Dan itu patokan dasar itu sami'na wa ata'na. Setelahnya silakan. Contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang pakai sandal, satu sandal. Nek pakai dua-duanya. Nek satu lepas sekalian. Benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya pokoknya ngono. Ini. Kenapa? Lah kenapanya itu bisa dicari. Sebagian ulama Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, itulah salah satu di antara keunikan keadilan agama. ini keadilan yang merupakan prinsip utama dalam Islam itu dipraktekkan sampai pun kepada kaki sendiri. Jadi kaki kanan itu dipakai sandal, kaki kiri pakai ono. Nek gak, yuk gak usah, ben adil, gak iri kanan karo kiri. Ini. Makanya ada larangan kozak. Apa itu kozak? Nyukur plontos sebagian, menyisakan sebagian. Cukur, cukur kabeh. Gak dicukur. Gak dicukur kabeh. Lah nek sini 3 senti, sini 4 senti. Boleh enggak? Itu boleh. Itu bukan kozak. Tapi kalau mendekati kozak, maka bermasalah. Ini sini utuh, sininya rotok tipis tapi enggak sampai klontos. Itu enggak sampai kozak, tapi wis mepet. Nah, si mepet itu kan bahaya. Mepet banyu yuk telat. Ini kena cipratane, mimpet mimpet api yuk panas. Meskipun yuk durung kebakar tapi yuk panas. Tapi yuk panas. Itu syubhat. Mepet-mepet semacam itu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berteduh di tempat yang tengah-tengah. Sebagian kepanasan, sebagian ini berteduh. Ini semua itu kalau diambil garis lurusnya kan ketemu satu titik, adil. Ketemu satu titik yaitu adil. Wallahu a'lam. Itu kalau mencoba ditelusuri. Tapi kan enggak semua orang mampu untuk mendeteksi itu. Maka padukan dasar itu adalah sami'na wa ata'na. An Umar, dari Umar radhiyallahu an. Kok ada orang ya yang mampu nelaah kita pakai PDF, ya aku ora kuat deh. Tapi ingin ki ra popo sebentar ya. Wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Annahu ja'a ila al-Hajar al-Aswad, beliau itu mendatangi Hajar Aswad. Faqabbalahu, lalu dicium. Faqala inni a'lamu, saya itu tahu kok. Annaka hajarun la tadurru wa la tanfa, bahwasanya kamu itu adalah batu biasa yang enggak memberi manfaat, enggak memberi madharat. Walaula anni ra'aitun nabiyya, seandainya bukan karena saya lihat Rasulullah yuqabbiluk, menciummu, ma qabbaltuka, saya enggak akan menciummu. Padahal Hajar Aswad itu batu dari surga. Hajar Aswad itu batu dari surga. Dulu pada waktu turun ke bumi warnanya putih bersih. Kemudian dia menghitam karena dosa-dosa anak manusia. Di zaman Rasulullah wis dadi hitam. Ya ke zaman Nabi Adam. Ini wis dadi hitam sekali. Nah, ini berita langit. Jadi enggak perlu diprotes. Meskipun kalau mau deteksi bisa aja kalau pendino salat di ngarepi Hajar Aswad. Ini selama setahun ngono lah ketahuan. Ini Syekh Abad Ibnu Humaid, salah satu imam Masjid Nabawi, imam Masjidil Haram. Itu menceritakan kisah nyata. Beliau mengatakan, saya minta kepada Allah untuk diperlihatkan fakta hadis ini. Maka setiap sholat di Hajar Aswad itu selalu saya perhatikan Hajar Aswad itu. Dulu di awal-awal saya menjadi imam haram, saya melihat masih ada bercak putih di Hajar Aswad. Lama-lama tambah cilik. Lama gitu sampai sekarang ini bercak putih itu sudah enggak ada. Ini. Dan Syekh Abad Ibn Humaid itu ulama tahun ini. Masih meninggal dunia sekitar berapa tahun yang lalu gitu. Imam jadi Masjid Al-Haram. Dan itu adalah salah satu apa ya? Testimoni. Ya. Salah satu persaksian yakni atas hadis ini oleh salah satu imam Masjid Al-Haram. Jadi Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini tidak mengedepankan akal beliau dengan mengatakan, "Napa waktu itu dicium bareng." Bukan masalah batu itu dicium, tapi itu adalah perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ibadah. Maka ditiru. Karena perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan macam-macam. Ada perbuatan beliau itu yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Itu sifatnya boleh, boleh diamalkan, boleh enggak. Ini. Tapi ini perbuatan beliau yang kaitannya dengan tawaf. Kan mencium Hajar Aswad itu enggak, bukan satu syariat terpisah. Itu syariat apa? Tawaf. Makanya rodok ora beres, orang yang datang untuk mencium terus pulang. Ini. Karena mencium Hajar Aswad itu kaitannya dengan tawaf. Ya koyok enggak ada ibadah rukuk dhewean ngono enggak ada. Ibadah rukuk tok ngono. Langsung rukuk terus bar ngono enggak ada. Ini sujud ada. Sujud tilawah. Sujud syukur. Ngono. Sujud tilawah, sujud syukur. Tapi sujud sahwi di luar salat kan enggak ono. Sujud sahwi itu kaitannya dengan salat. Rukuk itu kaitannya dengan salat. Enggak ada rukuk kalau enggak ada salat. Mencoba cara suat juga tidak ada kait juga, itu bukan ibadah khusus, itu ibadah berkait. Gak ada mencium cara suat kalau gak ada tawaf. Sebagaimana sa'i itu juga ibadah yang berkait. Gak ada sa'i kalau gak ada umroh, kalau gak ada haji. Beda dengan tawaf. Tawaf itu bisa ibadah khusus tersendiri. Tawaf tok bisa, tapi sa'i tok sa'i apa? Jogging. Ini. Sa'i tok itu enggak ada. Sa'i itu rangkaian umroh. Jadi kalau ada orang selesai umroh mau kepengin sa'i, umroh neh. Ini umroh lagi kalau kepengin sa'i, bagi para ulama yang membolehkan umroh lebih daripada sekali-sekali safar sebagaimana dalam mazhab Syafi'iyah. Ini sebagian dalam fikih madhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Tapi dalam fikih jumhur para ulama yang mengatakan sekali safar satu umrah ya berarti satu sa'i. Ya berarti yakni satu sa'i. Lah, begitu juga dengan masalah ini, mencium ajaran suwat itu kaitannya dengan tawaf. Itu kaitannya dengan ibadah tawaf. Tapi masalahnya kan beda. Orang-orang itu kalau kepingin mencium ajaran suatu itu kan masalahnya beda. Ini sampai mencium ajaran suatu itu kan nanti anak iso runu kabeh, iso begini, iso begitu. Nah, itu masalah lain. Ini sehingga semacam itu. Ini kalau mau kemudian dekat sama orang-orang yang menceritakan pengalaman ini berhasil mencium ajaran suatu semuanya guyu. Bu nanti dia nasihatnya kok gak pantas kak grupku. Ini grupku kan kena tak omongin tapi kan ini gak wis warna ya. Ini mau sampai cerita sampai cerita itu karo nangis bahagia. Ini pada waktu bisa mencium ini hajar suatu salah perjuangan yang super. Ya kita bukan meremehkan amal itu, tapi masalahnya itu kan semacam ya mirip-mirip dengan salat duha. Kenapa ada orang itu semangat salat duha tapi enggak semangat jamaah? Karena katanya salat duha itu ngelancar no rezeki. Lah nek salat duha ngelancar rezeki, salat jamaah luwe lancar. Wong salat jamaah itu wajib. Sesuatu yang manfaat itu ada di amal ibadah sunnah, diwajib itu lebih. Diwajib nyene itu lebih. Masalah konsep itu enggak difahami oleh banyak orang sehingga merasa nek salat duha itu masyaallah, kak tau ninggal nek salat jamaah ra tau teko. Nah. Qala Az-Zuhri, berkata Imam Az-Zuhri itu imam besar kota Madinah, gurunya Malik rahimahullah taala, bahkan gurunya para ulama-ulama zaman itu. Minallahir risalah wa 'alal rasulil balagh wa 'alaina at-taslim. Jadi risalah datangnya dari Allah semata. Rasul itu hanya tugasnya menyampaikan. Kewajiban kita at-taslim. Kewajiban kita itu tunduk dan patuh menerima syariat Ilahi. Qala al-Imam Malik, berkata Imam Malik, la tu'aridu sunnata wa sallimu laha. Jangan kalian menentang as-sunnah. Wa sallimu laha, dan tunduk patuhlah kalian kepada sunnah, ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Battah, berkata Imam Ibnu Battah rahimahullah, walladzi amarana Allahu 'azza wa jalla, dan yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, an nasma'a wa nuti, untuk kita dengar dan kita taat. Wala nadribu li maqalatihi 'alaihi salam al maqayis, dan kita tidak mempertentangkan dengan ucapannya beliau dengan kias-kias. Wala naltamisulahal makharid, kita enggak cari jalan keluar untuk menghindar dari syariat itu. wala nu'aridhuha bil kitab, jangan menentangnya dengan kitab Al-Qur'an. Wala bihoirihi, jangan pula pada dengan yang lainnya. Walakinnamun natalaqaha bil iman, kita menerimanya dengan keimanan. Wattasdiq wattaslim, yakni penerimaan. Idza sahhat bidzalika riwayah, apabila riwayatnya sahih. Maksudnya yakni kita itu wajib untuk taslim apabila pertama dalilnya benar, yang kedua pengambilan dalilnya benar. Dalilnya benar, sahih Al-Qur'an atau hadis yang sahih. Yang kedua wajibud dalalah. Wajibud dalalah itu ya apa ya? Istimbatnya hasil hukumnya itu benar. Kadang-kadang dalilnya benar tapi yang cara mengambil hukumnya itu salah. Dua-duanya kalau benar maka kewajiban kita menerimanya. Kalau Ibnu Taimiyah berkata Ibnu Taimiyah, minal ma'lum anna as-sawab alladhi umirna bihi ittiba'un nusus, sesuatu yang diketahui bersama bahwa kebenaran yang kita diperintahkan untuk mengikutinya adalah mengikuti nas, nas Al-Qur'an dan as-sunnah. Wala narudduha bima narahu min maslahatin, dan kita tidak kita tidak menolaknya karena kemaslahatan-kemaslahatan yang diinginkan pribadi. Tuh, kita bisa Melayu. Tapi para insyaAllah wa ta'ala, waqala Ibnu Qayyim, dan berkata Imam Ibnu Qayyim, fara'sul adabi ma'ahu, puncak dari beradab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adab kita kepada Allah yang paling puncak adalah kamalut taslim, murni tunduk dan patuh kepadanya. Walinqiyat li amrihi, yani dan apa, tunduk kepada perintahnya. Watalaki khabarihi bil qabuli wat tasdiq, menerima beritanya dengan qabul, menerimanya, mempernyajainya. Duna an yahmilahu mu'aradatu khayalin batil yusammihi ma'kula, tanpa ditentangkan dengan gambaran-gambaran batil, khayal-khayal yang batil yang dia katakan sebagai akal. Au yahmiluhu syubhatun au syakka, jangan pula dia meragukan. Au yuqaddim alaihi ara' ar-rijal, mengedepankan yakni pendapat orang-orang. Wa zubalatu adhanihim fa yuwahiduhu bitahkim wa taslim wal inqiyad, yakni memurnikan, mengambil hukum tunduk dan patuh. Kama wahadal mursil, sebagaimana dia mentauhidkan siapa? Allah yang mengutus, tadi berarti tetap kepada Rasul Subhanahu wa ta'ala. Bil ibadati wal khudu' wal dhul wal inaba wa tawakkul, beribadah hanya kepada Allah semata. Fawma tauhidan, itu adalah tauhid, tauhid kepada Allah dan tauhid kepada Rasul. Tauhid kepada Allah itu adalah ibadah, tauhid kepada Rasul adalah mutaba'ah. Ini tauhid kepada Rasul adalah mutaba'ah, mengikuti Rasulullah SAW yang murni. Semua itu para yahwatin azaniyallahu yani wa iyyakum, itu adalah kewajiban kita sebagai seorang mukmin, totalitas tunduk dan patuh yani hanya kepada yani Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hal-hal semacam ini, satu hal yang sangat perlu diyakini, bahwasanya wahyu itu kebenaran yang paten, tidak mungkin salah. Sedangkan akal manusia itu bisa salah, akal manusia itu bisa salah dan bisa tidak mampu memahami satu permasalahan. Sedangkan wahyu adalah satu kepastian. Oleh karena itu, kenapa keislam itu sangat menekankan ini? Sebagaimana saya katakan tadi, tunduk dan patuh itu patokan dasar. Pokoknya perintah jalankan, larangan tinggalkan, berita diyakini, diterima. Itu aja. Adapun nanti setelah itu dicari kenapa, apa hikmah, kenapa? Kalau bisa, alhamdulillah, itu adalah ini cahaya di atas cahaya, kebaikan di atas kebaikan. Kalau kemudian tidak mampu, ya sudah, tetap tunduk dan patuh kepada yang diperintah ini Allah Subhanahu wa taala. Lah, dengan cara itu, maka tatkala kita menjalankan perintah itu ada roh ibadah. Beda jauh para ikhwah antara kita menjalankan perintah itu murni karena itu perintah Allah, atau dengan menjalankan perintah itu demi kemaslahatan. Yang tatkala menjalankan perintah itu murni demi kemaslahatan, itu enggak ada roh ibadah. Enggak ada roh tadallul, run tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mirip-mirip dengan orang lapar. Orang lapar. Lapar karena poso dengan lapar arepe operasi, itu rasanya beda. Aku ya ora tau ngrasakno sih. Yo enggak kepingin. Ini. Tapi yang pasti akan beda. Karena tatkala dia itu lapar, itu adalah atas perintah Allah, ada ketundukan. Yani ada roh bahwasanya dia sekarang dalam ibadah. Ya maca Quran ini diakai arep maksiat titik, aku ki sedang poso dan macam-macam karena ada roh ibadah. Yani tapi nek arep operasi pokoknya gak mangan ngono wae. Ngono yang bernapa baropo, pokoknya dia itu enggak makan hanya demi kemaslahatan dirinya, enggak ada ketundukan. Kadang-kadang aku gak yo gak toko-toko dokter jengkel, dokter gak toko-toko. Kenapa? Karena murni demi maslahat dirinya sendiri, enggak ada ketundukan dan kepatuhan. Ini enggak ada yang semacam itu. Lah, roh ini yang ingin dimunculkan oleh syariat. Kenapa awalnya itu tunduk dan patuh dulu? Hikmah itu dibaliknya. Oleh karena itu tatkala Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah diperlihatkan bagaimana menghidupkan orang yang telah mati. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Allah tidak langsung menunjukkan caranya. Padahal itu gampang bagi Allah. Allah ingin menunjukkan bahwasanya ini itu masalah syariat. Maka beliau Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Ibrahim, awalam tu'min? Kamu itu belum beriman ya? Nabi Ibrahim mengatakan, bala, sudah, walakin liyat ma'inna kolbi, hanya untuk memantapkan hatiku, tunduk dan patuh dulu. Kemudian nanti terbukti, semakin tambah keimanan. Kalau enggak terbukti, belum terbukti, tetap pada tundukan, yakni pada keimanan. Jadi kebukti itu, terbukti nyata, bukan dicocok-cocokkan. Itu nggak ilmu cocok lagi. Ini kayak modeli Ustadz akhir zaman zaman saya kira. Kau apa ada cocok-cocok no? Masya Allah. Karpe hulopo. Ini karpe lo. Ini semuanya di. Padahal, oh yo, wes kaken sing meleset, sing ngeyel. Antum kalau melihat ceramah beliau berdua itu di tahun-tahun dulu 2016 2017 ngono yo lak au lak apa banyak yang meleset sampai sekarang saya ngoyel mun wis wono saya percaya ngene ya. Makanya kalau sebagian di antara kita itu dalam grup-grup kami kemudian ada yang ini nge-share ceramah itu judul itu ini loh ono dagelan baru ngono ini loh ada dagelan baru ini pemuda yang dibunuh oleh Dajjal sekarang sudah remaja. Ini sama salah satu ustaz itu tulis di sore tulis ini tolong dengarkan dagelan baru. Ya kan ada dagelan, jelas-jelas dagelan. Kenapa? Sebagian tanda-tanda kiamat kecil belum muncul. Lah kok yang dibunuh Dajjal itu sudah remaja? Berarti kan kali berapa tahun lagi? Wong dalam bahasa hadis itu syab, pemuda. Pemuda itu kan di bawah 40 tahun. Pemuda itu kan di bawah 40 tahun. Yang di atas 40 tahun kuwi sejeng aku nom. Sejeng aku pemuda, setua, siap-siap mati. Aku orang ini siap-siap mati. Di atas 40 tahun. Di bawah itu macam itu. Penduduk surga itu semuanya pada tataran pemuda. Karenanya umurnya kan 30 sampai 40. Kisaran 30 tahun sampai 40 tahun. Penduduk surga. laki-laki dan perempuannya. Di atas 40 tahun kan wis siap-siap mati. Siap-siap wis dadi wong lah ngono. Tak durung iku durung dadi wong. Ini siap-siap semacam itu. Lah kalau sekarang sudah ini sekarang itu sudah remaja lah kayak berapa tahun lagi? 10 tahun lagi. 10 tahun lagi. Padahal ini padahal sebagian tanda-tanda kiamat belum muncul. Sebagian tanda-tanda kiamat kecil maksud saya, yaitu itu belum muncul. Dan masih banyak tanda-tanda kiamat kecil itu yang belum muncul. Negeri Arab itu belum hijau, belum kayak Indonesia, belum kayak hijau royo-royo, banyak air, nah sungai mengalir. Sekarang kalau kita ke mereka sudah mulai titik-titik rumput tumbuh, tapi belum kayak negeri kita, belum kayak negeri kita dan berbagai macam yang lainnya. Jadi kalau memang benar-benar terbukti, ini bukti nyata, semakin menambah keimanan. Tapi kalau kemudian tidak terbukti, maka cukuplah kita itu sami'na wa ta'ana, tunduk dan patuh kepada perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Tapi parewah jam 9 ada yang disampaikan, monggo barakallahu fikum. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari, kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam wa baraka nabiyyi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.